الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Mayassar fi Dha'il Kitabi was-Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hukum-hukum seputar pembagian harta warisan. Maka pada siang hari ini kita memasuki kitab yang ke-9. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, Kitabun Nikahi wat-Talaq. Kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar pernikahan, demikian pula perceraian. Dan kitab tentang pernikahan dan perceraian ini termasuk di antara pembahasan yang kaitannya dengan permasalahan al-mu'amalah. Mu'amalah antara seorang muslim dengan yang lainnya. Dan dalam hal ini mu'amalah yang lebih khusus, yang berkaitan dengan membangun sebuah rumah tangga, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini dan dijadikan manusia tersebut sebagai makhluk sosial yang satu membutuhkan yang lain, saling memerlukan, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Dan termasuk dalam hal ini Allah Jalla wa'ala menjadikan fitrah manusia di mana seorang lelaki condong kepada lawan jenisnya. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang menerangkan tentang hukum-hukum seputar permasalahan hubungan antara seorang lelaki dengan seorang wanita, mana yang halal dan mana yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di antara yang dihalalkan, yang Allah azza wa jal meridai hamba-hambanya yang mukminin untuk melakukannya, adalah melakukan pernikahan. Oleh karena itu, pada pembahasan kitab yang ke-9 ini akan menjelaskan tentang hukum-hukum seputar pernikahan tersebut. Wa yashtamilu ala ahada asyara baban. Dan kitab ini mengandung 11 bab yang masing-masing akan ada penjelasannya insyaallah taala. Al-babul awwal fi nikahi wa fihi masail. Bab yang pertama tentang pernikahan. Dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang penting untuk diterangkan. Al-masalatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifun nikah. Definisi pernikahan itu apa? Wa adillatu masyru'iyyatihi. Dan dalil-dalil tentang disyariatkannya pernikahan. Al-alif, ta'rifun nikah. Definisi pernikahan. Secara bahasa, ditinjau dari bahasa Arab, dan secara istilah syar'i. An-nikahu lughatan. Adapun pernikahan secara bahasa Arab, Maknanya adalah ad-dhammu wal jam'u wat tadakhul. Makna nikah secara bahasa adalah menggabungkan, mengumpulkan, saling at-tadakhul, saling memasuki antara satu dengan yang lainnya. Ini makna secara bahasa. Yuqalu, dikatakan ma'khudun min tanakahatil ashjar, diambil dari ucapan tanakahatil ashjar, bahwa pepohonan itu tanakahat, saling nikah. Maknanya apa saling nikah? Ay idham dhamma ba'duha ila ba'din, apabila digabungkan sebagiannya ke sebagian yang lain, maka disebut tanakahati al-ashjar. Aw min, atau diambil dari ucapan nakahal mataru al-ardah, bahwa hujan menikahi bumi. Nakaha al-ardah, hujan menikahi bumi. Apa maksudnya nikah? Ay idza ikhtalata bi tharaha, apabila air hujan tersebut menyatu dan berkumpul dengan tanah bumi tersebut, maka disebut nakaha al-mataru al-arda. Ini makna secara bahasa. Dan yang berkaitan dengan masalah pernikahan, an-nikah ya, yang disebutkan di dalam nas-nas di dalam Al-Quran Karim atau dalam hadith-hadith Nabi SAW, apabila disebutkan an-nikah, itu disebutkan untuk dua ungkapan. Ungkapan yang pertama, kata nikah yang dimaksud adalah akad. Yang dimaksud adalah akad, yaitu akad nikah. Dan ini yang banyak disebutkan di dalam nas-nas di dalam Al-Quran Karim. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah wanita yang baik di antara kalian. Fankihu, maka nikahilah, maksudnya akad nikah. Yang dimaksud adalah akad nikah. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, jangan kalian menikahi apa yang telah dinikahi oleh orang tua kalian, maka jangan kalian menikahi mereka. Yang dimaksud nikah yaitu akad. Tidak boleh kalian melakukan akad nikah dengan wanita-wanita yang telah pernah dinikahi oleh orang-orang tua kalian. Maka ini yang dimaksud an-nikah adalah al-aqdu, akad. Namun terkadang istilah an-nikah yang dimaksud adalah al-wat'u atau al-jima', wat', berhubungan. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Apabila seorang telah menceraikan seorang wanita, talak bain, maka tidak halal lagi bagi seorang wanita yang telah diceraikan dengan talak bain untuk kembali kepada suaminya, hatta tankiha zaujan ghairah, hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Yang dimaksud nikah di sini bukan sekedar akad, namun yang lebih dari itu, yaitu terjadinya hubungan. Sudah pernah terjadinya hubungan antara wanita tersebut dengan suaminya yang kedua, lalu terjadi perceraian, baru diperbolehkan kembali kepada suami pertamanya jika dia berkeinginan demikian. Dan ini nampak dalam bahasa, ketika disebutkan lafaz nikah dalam bahasa Arab, misalnya dikatakan Fulanun nakaha binta Allan. Si fulan ini menikahi bintu Allan. Menikahi seorang wanita. Maka yang dimaksud nakaha di sini adalah akad. Akad nikah. Menetapkan akad nikah. Kalau dikatakan fulan nakaha imra'atahu, si fulan menikahi istrinya. Sebutkan istrinya. Maka bukan yang dimaksud akad, karena akad sudah terjadi. Tapi yang dimaksud nakaha di sini adalah wata'a atau jama'a, yakni adanya hubungan suami istri. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah berkenaan tentang an-nikah dalam bahasa Arab. Kata beliau wa syara'an, adapun secara istilah yang dimaksud an-nikah aqdun, sebuah akad. Yatadhammanu ibahata istimta'i kullin min az-zawjayn bil akhar. Akad yang mengandung diperbolehkannya masing-masing dari suami istri untuk bersenang-senang dengan yang lainnya. Alal wajhil masyru', dengan cara yang disyariatkan. Ini yang dimaksud dengan an-nikah. Jadi nikah dalam istilah syar'i adalah akad. Akad sendiri. Akad pernikahan. Yang dengan akad tersebut menyebabkan dihalalkannya dua orang mempelai yang sebelumnya keduanya adalah asing satu dengan yang lainnya. Tidak ada hubungan. Namun dengan akad nikah mereka jadi punya hubungan yang sah secara syar'i dan dihalalkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau adillatu masyru'iyyatin nikah, dalil-dalil tentang disyariatkannya nikah. Pernikahan merupakan amalan yang disyariatkan berdasarkan dalil dari kitabullah dan dari sunnah dan juga berdasarkan ijma' ulama. Al-aslu fi masyru'iyyatin nikahi al-kitab was-sunnah wal-ijma'. Dalil tentang disyariatkannya pernikahan adalah dalil dari Al-Qur'an Al-Karim, dari sunnah dan dari ijma' ulama. Faqad dalla 'ala masyru'iyyatin nikahi ayatun katsirah. Yang menunjukkan tentang disyariatkannya pernikahan ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Minha, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa' mathna wa thulatha wa ruba'." Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nikahilah yang baik untuk kalian dari kalangan para wanita, dua, yakni dua boleh, dan tiga dan empat. Empat yang maksimal. Dan apabila kalian mengkhawatirkan untuk tidak mampu berbuat adil, maka wahidah. Cukup satu. Au ma malakat aimanukum. Atau kalian berhubungan dengan budak-budak perempuan kalian. Maka ini dalil yang jelas menunjukkan disyariatkannya pernikahan tersebut. Bahwa ini termasuk diantara amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu taala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Wa ankihu al ayama minkum, dan nikahilah al ayama. Al ayama jamak dari ayyim, yaitu orang yang tidak memiliki pasangan, baik dari kaum lelaki atau kaum wanita. Maka nikahkanlah al-ayama minkum, orang-orang yang bersendirian di antara kalian. Was-salihina min ibadikum, dan orang-orang yang saleh dari budak-budak lelaki kalian dan budak-budak wanita kalian. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan disyariatkannya pernikahan tersebut. Wa ahaditsu katsiratun, dan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali yang menjelaskan tentang dianjurkannya pernikahan. Minha hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, di antaranya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan al-ba'ah? Al-ba'ah, para ulama menafsirkan al-ba'ah adalah al-jima', punya kemampuan untuk melakukan hubungan. Sebagian menafsirkan dimaksud al-ba'ah adalah mu'annun nikah, yaitu mampu untuk memberi nafkah dan hal-hal yang menjadi kelaziman dan konsekuensi dari pernikahan tersebut. Siapa di antara kalian yang punya kemampuan, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija. Sebab yang demikian lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan siapa di antara kalian yang tidak punya kemampuan untuk menikah, maka hendaknya dia memperbanyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu menjadi perisai yang akan melemahkan dan memutuskan syahwat untuk menikah ketika dia tidak mampu melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa hadithu Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, demikian pula hadith Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, tazawwajul wadud al-walud fa inni mukafirun bikumul umam. Hendaknya kalian menikahi wanita yang penyayang kepada suaminya dan menikahi wanita yang diharapkan memiliki keturunan yang banyak, karena sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka dalil-dalil ini menunjukkan disyariatkannya seorang muslim untuk segera melakukan pernikahan. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa seseorang yang hendak menikah, maka jangan dia hanya menjadikan tujuan pernikahannya adalah qawa usyahwah, hanya sekedar untuk melampiaskan syahwat. Bukan sekedar itu, namun hendaknya seorang ketika dia hendak melakukan pernikahan, maka dia punya tujuan-tujuan yang bukan hanya sekedar qawa usyahwah, bukan hanya sekedar pelampiasan syahwat, namun dengan tujuan-tujuan yang lainnya. Seperti dia berniat dengan pernikahan tersebut adalah untuk menjalankan perintah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia niatkan pada dirinya bahwa tujuan dia menikah adalah imtithalu amri Rasul, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan al-ba'ah, maka hendaknya dia menikah. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula niat yang lainnya, bahwa seseorang menikah dia berniat untuk memperbanyak jumlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab punya niat untuk memperbanyak jumlahnya umat Rasulullah, jumlah kaum muslimin, maka ini termasuk di antara niat yang terpuji. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara niat seseorang ketika dia hendak menikah adalah untuk menjaga dan memelihara kemaluannya dan kehormatannya, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam fahisyah, dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam perbuatan zina atau kerusakan-kerusakan disebabkan karena syahwat yang lainnya, seperti apa yang disebutkan oleh sebagian dengan istilah LGBT atau yang semisalnya, yang ini jelas keluar dari fitrah manusia, keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pernikahan akan menyelamatkan seorang dari berbagai perbuatan keji dan mungkar tersebut. Waqad ajma'al muslimuna 'ala mashru'iyyatin nikah, dan kaum muslimin mereka telah bersepakat tentang disyariatkannya pernikahan tersebut secara umum, ya, terjadi ijma', meskipun dalam rinciannya nanti ada jenis-jenis pernikahan, ada pernikahan yang hukumnya haram, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, ada pula yang sifatnya mubah, dan itu akan kita terangkan insyaallah taala. Sampai di sini fa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.